Pengkitan na Yahya pasal 20 mesa. Kita omo langi baru solalino baru. Ia to bunga langi na bunga lino ta ademi. Lanya tomi to tasik. Kita mi to kotana puang Allah Ta'ala. Ia mo Yerusalem baru. Melau jamai suruga. To nani puang Allah Ta'ala. Ia jo kota mangka mo dipapakei. Susi to botting baine. Sadia lantamui to botting muane. Angku sading gamara jo mecadokkuan malabi metamba na kuah. Ia to nani mariipi puang Allah Ta'ala. Lanmi tanga-tanga na tolino. Ia to puang Allah Ta'ala. Torosola mi tolino. Na ia to tolino menjadi umma'na. Na puang Allah Ta'ala menjadi puangna. Puang mo lampak di ito wai matanna. Na teda mo to disanga. Kamatean. Asepenawa. Hilak. Kamasakian. Teda lalo mo iya. Ia to apa jolo. Tak dengasan mi. Ia jo to cuma dokko jo cadokkoan malabi mangkada na kuah. Ku baru ingasan mi. Na kuan topa. Uki ite kada mangka kupau sangatongan na wading dikatapai. Anna mangkada na kuah. Mangka mi aku mau pamulanna. Aku tomo cappakna. Aku mau puang melau jio namai ratu lako cappakna. Ia toto mawake laku paisok wai jiong mai kalimbua mangpatuo. Ia toto patalo laku benjo o baraka. La menjaji nak puangna na ia menjaji anakku. Apa ia toto lanjangan tombokoi puang Isa totang mesipa to pabuno to manggauksala to mangpatama-tama to sompa dewata na sininna to manguraga la dipencak bianni tama api colok manglanya-lanya yamo kamatean mangpenduan mangkai jo ratu mi mesa jo mai to pitu malaika entoe isotan bulawan ponno cepa pangsesang kuanna na kuah. Maleko mai, kupakitan ko to botting bay nena anak bembala. Na kuasai na roh Allah Ta'ala, na bawa na jo malaika ade potok buntu majau. Najilokan na kotana pung Allah Ta'ala, ya moto Yerusalem melau jo mai suruga. Tonani puang Allah Ta'ala. Mengarangi jo kota arang kamala abiran na puang Allah Ta'ala. Na pasillo susi intan to kaminang masuli alinna malinnong susi kristal. Ia to betengena menguririk makamban na majao. Sang puluh dua babanganna na ampai to'o sang puluh dua malaika. Mesa oi babangan diuki oi mesa sanganna to sang puluh dua pangrapuan na to Israel. Tallu babanganna tingolako kadelekan. Tallu tingo tama kalambunan, tallu tingo sau, na tallu tingo re. Ia jo betengena digaraga jo sang puluh dua batu ariri, na mesa oi aririnna, diuki oi mesa sanganna to sang puluh dua rasuluna anak pembala. Ia jo malaika pangkadaina, ntoe tekken bulawan pesuka, lana sukatan ni jo kota, babanganna na betengena. Ia jo kota masulapa pada landona nasangkahna. Nasukai jo malaika pake tekken pesukana. Anna duang sabu apa ratu kilometere landona. Pada to'o sangkana. Na pada to'o tandena. Nasuka toi to betengena annam pulona metere tandena. Ia to pesuka na pake. Ia to na pake tolino. Ia to betengena intan digaraga, na ia to kotana bulawan matasak malinnong susi kaca. Ia to batu ariri betengena dibelo-beloi sandarupanna batu paramata. Ia to batu ariri bungahna dibelo-beloi intan. Mangpenduanna batu paramata nilam, mangpentalunna batu paramata yakut, mangpennapana batu paramata samrut. mga pelimanna batu paramata bay durisepa, mga penananna batu paramata delima, mga pempitunna batu paramata ratna cempaka, mga pengkaruanna batu paramata tirus, mga pengkaseranna batu paramata topas, mga pesapulona batu paramata krisopras, mga pesapulomesanna batu paramata lasuardi, mga pesapuloduanna jo may batu paramata kecubung. Ia jo sapulodua babangan, sapulodua mutiara digaraga, si mesa-mesa babangan mesa mutiara digaraga. Ia tolalanna jo kota, bulawan matasak digaraga, malinong susi kaca pasillo. Teda ku kita bola puang Allah Ta'ala lan, sanga ia to puang Allah Ta'ala to makuasa sola anak pembala, na ia wanguna bola puang Allah Ta'ala. Teda na parallu na arang Allah sola bulan, sanga kamalabiranna puang Allah Ta'ala na anak pembala narangi. Ia to katuanna sininna bangsa lalino na arangi, na ia to raja lambawa kasugiranna mentaman tu ujo kota. Ia to babanganna titimbak taruh bang siupu Allah, teda na disalli, na sabah teda ia disanga bongilan. Ia to kamalabiranna sola kasugiranna sininna bangsa, la dibawa tamajo kota. Apa ia to apa carepa teda lalo na waading lamentama, susinna ia tempukau apa mesirisan, batu manguraga. Ia to tau lamentama, ia manda toto mangka diuki sanganna lansura katuoan, suraana anak bembala.